Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة رسول الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak berikan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan bahasan kita di pasal yang ke-28. Tadi apa yang dilaporkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa mengulangi kemaksiatan ini atau kemaksiatan yang berulang ini akan menyebabkan hilangnya rasa malu. Ya, di mana rasa malu merupakan aslu kulli khair. Merupakan asal dari semua kebaikan. Dan ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan kemaksiatan kemudian hilang rasa malunya. Mana beliau menyebutkan dari ayat ini atau dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta," jika engkau tidak malu maka lakukan semaumu. Beliau jelaskan bahwasanya ini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah sebagai ancaman, ya, merupakan ancaman. Yang kedua, bahwa perbuatan itu jika tidak malu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan. Artinya di sini adalah hendaknya meninggalkannya, sesuatu yang itu memalukan. Kalau kemudian perbuatan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelaskan tafsirnya Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam riwayat Ibnu Hanani. Maka yang pertama merupakan ancaman, seperti firman Allah, "I'malu ma syi'tum," lakukan semau kalian. Dan yang kedua merupakan izin dan membolehkan. Ini kemudian kata beliau, qala fa in qila fa hal min sabilin ila hamlihi ala al-ma'nayain. Kalau kemudian dikatakan, apakah ada celah untuk kemudian hadis ini dibawa kepada dua makna tadi? Qultu, kata Ibnu Qayyim, la, tidak bisa. Wala ala qawli man yahmilul mushtarak ala jami'i ma'anih. Demikian pula tidak bisa dibawa kepada orang yang mengatakan bahwa dibawa kepada makna yang terkait dengan semua makna dari hadis ini. Lima bainal ibaha wa tahdid minal munafat. Karena antara membolehkan dan ancaman tentunya dua hal yang bertolak belakang. Walakin i'tibara ahadil ma'nayain yujibu i'tibara al-akhar. Namun menganggap salah satu dari dua makna tadi, atau kemudian menyimpulkan salah satu dari dua makna tadi, mengharuskan untuk mengambil pula atau mengambil ibrah dari makna yang lainnya juga. Artinya kata beliau, wal maqsud anna dzunub Mud'iful haya minal 'abid. Maksudnya bahwa dosa-dosa itu adalah melemahkan rasa malu pada seorang hamba. Hatta rubbama salaka minhu bil kulliyah, bahkan bisa jadi hilang rasa malunya secara keseluruhan. Yani dosa itu mengurangi rasa malu pada seseorang, bahkan bisa hilang, bisa berpisah. In salaka minhu bil kulliyah, bisa hilang keseluruhan rasa malunya. Hatta innahu rubbama la yata'athar bi ilmin nas bisu'i halihi wala bittila'ihim alih, sampai dia sendiri, yakni pelaku maksiat tadi yang sudah hilang rasa malunya ini tidak ada dampak, tidak ada pengaruh. Bi'ilmin nas bisu'i halihi, dengan manusia itu sudah tahu bahwa dia itu adalah buruk keadaannya, tidak menyadari. Kalau dirinya sudah jadi, misalkan sudah jadi buah bibir, ya, jadi kembang lambe di masyarakatnya, dia tidak sadar kalau dirinya itu sudah dipandang buruk oleh masyarakatnya. Wala bittila'ihim alaih, juga tidak peduli ketika orang-orang lain itu melihat kepadanya, tidak ambil pusing. Ini orang sudah hilang rasa malunya. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al, bahkan lebih parah lagi, banyak dari mereka ini, orang sudah tidak punya rasa malu ini, mengkhabarkan tentang keadaannya. Yani cerita tentang kemaksiatan yang dilakukannya dan buruknya apa yang dia lakukan. Yani sudah tidak rasa malu lagi untuk kemudian membongkar aibnya sendiri, menceritakan perbuatan buruknya sendiri, bahkan bangga. Nasallallahu salaman afiyah. Ini akibat dari perbuatan maksiat. Walhamilu lahu ala dhalika insilaquhu minal haya. Apa yang membawa dia berbuat seperti itu, maka tiada lain adalah karena sudah hilangnya rasa malu dari dirinya. Sudah tidak punya rasa malu dari dirinya, maka enak saja cerita sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah menutupnya, ini diceritakan karena sudah hilang rasa malunya. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhihi al-halah lam yabqa fi salahihi madma. Kalau seorang hamba, seorang manusia sudah sampai pada tingkatan seperti ini, sudah sampai pada keadaan seperti ini tidak ada sedikit pun, tidak ada tersisa harapan untuk baik, tidak ada tamak untuk baik, untuk memperbaiki dirinya. Bagaimana mau baik kalau dia bangga dengan keburukan yang dilakukannya itu? Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan, wa idza ra'a iblisun tal'ata wajhihi hayyan wa qala fadaita man la yaflah. Dikatakan wa idza ra'a iblisun tal'ata wajhihi, jika iblis telah melihat jernihnya wajahnya, berseri-serinya wajahnya, hayyan khayyan wa qala fadaita man la yaflah, maka dia mengatakan engkau telah menjamin orang yang tidak beruntung. Yani kebanggaan pada iblis tatkala melihat sasarannya ini sudah bangga dengan kemaksiatan, sudah bangga dengan keburukan yang dilakukannya, artinya berhasil. Wal haya'u mushtaqun minal hayat, dan lafaz al haya ini diambil dari kata al haya, yakni hidup. Haya malu ini di mushtaq dari sisi bahasanya dari al haya, yakni kehidupan. Wal ghaid yusamma hayyan, dan ghaid air hujan pun juga dikatakan hayyan, kehidupan. Bilqasr, hayat. Li'anna bihi hayatul ardi wal nabat wal dawab. Karena dengan air hujan ini menjadikan kehidupan bumi ini, tanam-tanaman, demikian pula yang merayap di muka bumi ini. Wa kadzalika sumiyat bil haya hayatad dunya wal akhirah. Demikian pula dinamakan dengan al haya, yakni dengan hamzah di akhirnya. Ini adalah yakni rasa malu itu dengan hayatud dunya wal akhirah, adalah hidupnya dunia dan akhirat. Artinya dengan rasa malu, memiliki rasa malu ini adalah merupakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Faman la hayata fihi fa huwa mayyitun fid dunya syaqiyyun fil akhirah. Maka siapa yang tidak punya rasa malu pada dirinya, maka hakikatnya dia telah mati dalam kehidupan dunia ini dan dia telah celaka dalam kehidupan akhiratnya. Nasallahu alaihi wasallam an afiyah. Maka wa bainadz dzunub wa bain qillatil haya' wa adamil ghirah talazumun min at-tarafain. Kata beliau bahwa antara perbuatan dosa-dosa ini dan sedikitnya rasa malu atau tidak tahu malu, demikian pula adamul ghirah, tidak ada kecemburuan, ini ada talazum, ada kesesuaian dari dua sisi. Wa kullun minhuma yastad'i al-akhar wa yatlubuhu hatitha. Masing-masing dari keduanya ini pun juga menarik dari yang lainnya dan menuntut yang lainnya. Artinya berawal dari maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan maksiat itu tidak memiliki rasa malu. Ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, jelas berikutnya itu tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa empati. Maka ini saling ada kesesuaiannya satu dengan yang lainnya, yang menjadikan tidak perhatian, tidak lagi memandang yang hak yang batin, tidak peduli. Apalagi kalau sudah seperti tadi diceritakan, sudah tidak malu untuk kemudian menceritakan keburukannya, bahkan bangga dengan keburukannya. Lebih parah lagi mengajak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa man istahya minallahi 'inda ma'siyatihi istahya Allahu min 'uqubatihi biyaumi yauma yalqah. Maka barang siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala juga malu untuk menghukumnya di hari tatkala bertemu dengannya. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahi min 'uqubatihi. Demikian pula siapa yang tidak malu dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga tidak malu untuk menghukumnya. Ini jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tentunya adalah al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Dan ini adalah dari iman, karena siapa yang malu, karena itu jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berbuat maksiat atau ketika kita melakukan kemaksiatan, kemudian masih ditampakkan kepada kita itu kemaksiatan, kebatilan, maka ini hendaknya kita bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menampakkan kepada kita itu buruk. Masih menampakkan kepada kita itu satu hal yang maksiat. Untuk berikutnya adalah hendaknya kita bersegera untuk kembali bertaubat kepada Allah, istighfar, ya. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang seperti itu, tatkala dia berbuat maksiat tidak ditampakkan kalau itu adalah maksiat. Bangga terhadap kemaksiatan yang dilakukannya. Nasrullah salaman afiyah. Ini hukuman, hukuman yang lain dari pelaku maksiat. Kemudian berikutnya yang pasal yang sedikit melanjutkan pada pasal yang ke-29, bahwa al-dhunub tu'ifu fil qalbi ta'zim ar-rabb tabaraka ta'ala. Dosa-dosa itu adalah melemahkan hati, akan melemahkan hati untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang lain atau akibat yang lain dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Wa min uqubati dzunub, di antara akibat-akibat dosa ini, annaha tud'ifu fil qalbi ta'dhiman rabbi jalla jalaluhu. Di antara hukuman dari perbuatan dosa ini, bahwa hal itu akan melemahkan hati dalam mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi wa labud. Dan juga mengharuskan untuk melemahkan rasa memuliakannya pada hati seorang hamba. Maka melemahkan rasa memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hati seorang hamba. Sya'a am aba. Suka atau tidak suka, pasti. Dan ini bisa dirasakan. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lamma tajarra'a 'ala ma'asihi. Kalau rasa memuliakan dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hati seorang hamba itu sudah kokoh, ya, ini, maka tidak akan lamma tajarra ala ma'asihi, tidak akan kemudian nekat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama ikhtarra al-mukhtar, ini tidak akan jur'ah, tidak akan nekat berbuat maksiat ketika rasa ta'zim dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kokoh. Namun warubbama iqtarra al-mukhtar, terkadang yakni tertipulah orang-orang yang tertipu dan mengatakan innama yahmiluni 'ala al-ma'asi ni husnar raja wa tama'ani fi 'afwihi. Masih berkilah, sudah maksiat. Ini keadaan manusia memang seperti itu, yang sulit untuk menerima atau mengakui kesalahan, ya. Sulit untuk menerima kesalahan dan mengakuinya ini, dan mengatakan masih berupa maksiat, masih berkilah. Ini orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu dengan mengatakan innama yahmiluni 'ala al-ma'asi hina husnar raja, bahwa yang membawaku untuk berbuat maksiat ini adalah karena baiknya harapanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tam'ani fi 'afwi, dan aku tamakku, rasa keinginan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya maksiat karena saya mengharap ampunan Allah. Saya maksiat karena saya mengharap, karena husnudzon, apa besarnya harapan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La dha'fa 'azamatihi fi qalbi, bukan karena lemahnya pengagunganku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati. Wa hadha min mughalatatin nafs, ini adalah dari mughalatat nafs, ya. Dari dari sikap jiwa yang buruk, keburukan-keburukan jiwa. Fa inna 'azamatallahi ta'ala fi qalbil 'abdi taqtadi ta'zima hurumatihi. Maka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati seorang hamba ini mengharuskan juga untuk mengagungkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan ada pada hati seorang hamba untuk mengharuskan untuk menjaga dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zim hurumatihi tahulu bainahu wa bainadz dzunub, dan mengagungkan, menganggap besarnya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang akan memisahkan antara seorang hamba tersebut dengan dosa. Artinya akan menjauhkan seorang hamba dengan dosa tatkala dia mengagungkan kepada atau menganggap besarnya perbuatan dosa itu sendiri. Ini maka ini sebab akibat. Bahwa mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan seorang itu juga mengagungkan perbuatan dosa. Nah, ini ya, artinya dosa itu meskipun kecil ini teranggap besar. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dari riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, kami dahulu ketika berbuat seperti ini seperti ibaratnya adalah seperti mikul gunung ya. Ini terasa berat sekali. Padahal itu dosa yang kecil, yang dianggap pada saat itu di akhir masa sahabat itu manusia sudah menganggapnya adalah seperti lalat yang hinggap di pipi, di wajahnya. Ini mereka para sahabat. Maka banyak riwayat para sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan minta dihukum. Sampai seseorang yang dia hanya bukan berzina, bukan pula, sampai datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Rasulullah tahu dia telah berbuat apa, tapi dia mengatakan, saya telah binasa ya Rasulullah, saya telah binasa. Bolak-balik Rasulullah berpaling, artinya enggak digubri sama Rasulullah sampai 3 kali. Sampai kemudian tiba waktu sholat, kemudian orang itu pun sholat bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat pun juga datang lagi kepada Rasulullah dan mengatakan dan meminta untuk dihukum dengan perbuatan dosanya itu yang dia anggap sesuatu yang besar. Maka Rasul mengatakan, bukankah engkau telah sholat bersama kami tadi? Iya, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya dengan sholatmu itu. Artinya itu adalah dosa kecil ini, tapi anggapannya adalah suatu hal yang besar. Ini riwayat seperti itu banyak sekali dari para sahabat. Hal ini adalah karena tiadanya adalah ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ta'zim hurumatillahi Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menganggap besarnya dosa, bagaimana juga kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, jangan melihat kecilnya perbuatan dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Ini kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, jangan melihat kepada kecilnya perbuatan dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Maka ini bagian dari ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau katakan, wal mutajarriuna ala ma'asihi ma qadarullah haqqa qadri. Orang-orang yang jur'ah, orang-orang yang nekat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya mereka tidak menghargai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Tidak memuliakan kepada Allah sebagaimana mestinya. Wa kaifa yuqaddiru haqqa qadrihi? Bagaimana dia akan memuliakan, menganggap Allah sebagaimana mestinya? Au yu'azzimu wa yukabbiru, atau mengagungkan dan membesarkannya. Wa yarju waqarahu wa yujillahu man yahunu 'alaihi amrahu wa nahyahu. Kemudian dia mengharap akan kemuliaan dari Allah dan memuliakannya orang-orang yang yahunu 'alaihi amrahu wa nahyahu. Orang-orang menganggap enteng ya, menganggap remeh dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah dan larangan Allah sudah dianggap enteng, bagaimana kemudian orang seperti ini adalah ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya? Hal man amhalal muhal wa abyanal batil. Hada min amhalil muhal wa abyanal batil. Ini adalah suatu hal yang mustahil dan ini kebatilan yang jelas. Waqafa bil ma'asi 'uqubatan an yadmahilla min qalbihi ta'zima Allah jalla jalaluhu. Maka cukup dengan kemaksiatan itu sebagai hukuman adalah hilangnya rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati seorang yang bermaksiat ini. Wa ta'zima hurumatihi, dan juga hilangnya akan mengagungkan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahunu 'alaihi haqqahu, dan akan mengentengkan, menggampangkan dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sedikit ini mengingatkan pada kita dengan apa yang kita jalani, dan ini adalah permasalahan hati yang tentunya dalam mudah-mudahan akan bisa menjadi, melembutkan hati kita dan melunakkan hati kita untuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'zim syairillah, karena waman yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, ini adalah nilai ketakwaan dalam hatinya. Semoga Allah kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa diberikan hati yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.